baio pun sendiri, puspa pun mewangi karena dekat. Bulan senyum ayu, surya keemasan karena dekat. Samudra menggelegar, gelombang berkejar karena dekat. Ciptalah sudah karena dikau penyejuk rasa bila senyummu mengulur, dikau hangatkan cinta bila sentuhan berpadu, dikau kasih suci untuk dikau teruntuk daku diciptakan untuk dikau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur cipta suci untuk dikau teruntuk daku diciptakan untuk dikau. Tuhan bimbinglah kami hidup berdua hingga akhir nanti. Luhur ciptaan Tuhan kekal cinta. Thank you.